بن عمر بن الخطاب اصلا بن عفان kita mengedepankan tiga orang ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sebagai manusia terbaik setelah dari umat Islam, dari umat Nabi Muhammad SAW setelah nabinya Nabi Muhammad SAW. Kita mengedepankan tiga nama ini sebagaimana ya dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang mereka mengedepankan tiga nama ini. Lam yakhtalifu fi dzalik, bahkan mereka tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Mereka sepakat mengedepankan Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman. Tsumma ba'da ha'ula'i tsalatsah أصحاب الشورى الخمسة. Kemudian setelah tiga nama ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, adalah أصحاب الشورى. Lima orang أصحاب الشورى. Mereka adalah Ali bin Abi Talib, Al-Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad وطلحة عن ابن أبي طالب الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام yang mana mereka ini nama-nama yang disebutkan ini semuanya berhak untuk menjadi khalifah karena kedudukan mereka semuanya cakap bisa dijadikan khalifah seluruhnya adalah imam bisa menjadi imam jadi pemimpin ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر سلام dan kita berpendapat dengan yang demikian berdasarkan hadisnya ابن عمر كنا نعبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيون وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت dulu kami menentukan dari para sahabat Nabi mana yang lebih utama memilih di antara mereka dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup para sahabatnya masih banyak kami menetapkan yang pertama adalah Abu Bakar sebagai sahabat yang paling utama kemudian Umar kemudian Utsman kemudian kami diam ثم min ba'di ashab syura kemudian setelah ashab syura maka para sahabat yang paling utama adalah ahlu badrin minal muhajirin thumma ahlu badr minal anfar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri hijrah wassabaqah awalan fa awalan setelah tiga yang pertama tadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ahlus Syura Ali bin Abi Thalib, Zubair, Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Ubaidillah. Yang paling utama setelah mereka dari kalangan para sahabat adalah para ahlu Badar, para sahabat yang ikuti perang Badar dari kalangan sahabat Muhajirin. Baru kemudian mereka yang ikut dalam perang Badar dari sahabat Ansar, dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar hijrah dan mana yang paling duluan masuk Islam. Mana yang paling duluan hijrah atau mana yang paling duluan Islamnya. Summa afdalun nasi ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qarn allazi bu'itsa fihim. Kemudian manusia terbaik setelah para sahabat Rasul SAW, setelah para sahabat, adalah manusia yang ada pada generasi di mana para sahabat itu masih ada di tengah-tengah mereka. Ini para generasi tabi'in. Merupakan manusia terbaik yang paling utama setelah para sahabat, yakni para tabi'in. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabi. Maka siapa saja yang bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik bersama beliau setahun atau sebulan atau sehari atau bahkan hanya satu jam saja, atau yang bahkan hanya melihat beliau saja, maka itu termasuk sahabat beliau. Lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibah. Dia memiliki kedudukan sebagai seorang sahabat dengan tingkatan sejauh mana ia bersama Rasul. Wa kanat sabaqatuhu ma'ah wa sami'a min wa nazara ilayhi nazratan. Baik yang paling duluan bersama beliau atau pernah mendengar dari beliau, dengar hadir, melihat kepada beliau, ini semua sahabat Nabi SAW dengan berbagai macam tingkatannya tadi. Fa'adnahum suhbatan huwa afdal minal qarni allazi lam yarau. Maka kedudukan sahabat yang paling rendah, sahabat bertingkat-tingkat kedudukannya, yang paling rendah di antara mereka ini lebih utama dibandingkan generasi yang belum pernah melihat Rasul, ini para tabi'in. Walau laqallaha bi jami'i al-a'mal, meskipun tabi'in tadi beramal dengan seluruh amalan, kana haula'i alladziina sahibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu وَمَنْ رَعَاهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ وَلَوْ سَاعَهُ أَفْضَلُ لِصُحْبَتِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ. Maka mereka para sahabat Nabi yang melihat beliau, mendengar dari beliau, melihat langsung dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW meskipun hanya sesaat melihat beliau, bertemu dengan beliau, ini lebih utama dikarenakan mereka adalah sahabat Nabi dibandingkan dengan para tabi'in. Meskipun tabi'in tadi adalah seorang yang beramal dengan seluruh amalan kebaikan, maka tetap yang lebih utama adalah sahabat Nabi tadi, meskipun pada tingkatan yang paling rendah. Jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad terkait dengan akidah al-sunnah tentang ashabul Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana kedudukan mereka, mana yang paling utama di antara mereka. Kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Qala hafizahullah, wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiha Abu Bakar As-Siddiq. Ucapan Imam Ahmad, sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hadza min fadli as-sahabah. Ini pembahasan tentang keutamaan para sahabat Nabi. Fadlu as-sahabah tabitun bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa bi ijma'il muslimin. Keutamaan para sahabat Nabi ini telah tetap berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan sunnah Rasul dan kesepakatan kaum muslimin bahwa mereka adalah yang paling utama man, dari umat ini setelah nabinya. Wairi ahli dhalal min al-khawarij war-rawafid. Kecuali seluruh kaum muslimin sepakat tentang keutamaan para sahabat, kecuali yang menyelisihinya adalah ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari kalangan al-khawarij, sekte al-khawarij dan ar-rawafid, syiah ar-rawafidah. Ada beberapa al-khawarij sejuga ar-rawafidah, mereka sama-sama mengkafirkan, sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabat Nabi. Khawarij dan Rafidah. Khawarij mereka memusuhi Ali. Rafid mereka yang bersikap gulu melampaui batas terhadap Ali dan Ahlul Bait. Dua kubu yang saling bertentangan tapi sama-sama memusuhi Ahlussunnah, memusuhi sahabat Nabi. Al-Qur'an asyada bihim wa bayyana manzilatahu wa makanatahu fil Qur'an. Padahal Al-Qur'an telah memuji mereka, para sahabat Nabi, menjelaskan kedudukan mereka di dalam Al-Qur'an. Para sahabat Nabi ini yang memujinya bukan sembarangan. Pujiannya langsung dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang memuji, yang mentazkiyah mereka. Kama qala tabaraka wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa addalakum jannatin tajri tahta al-anhar. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi, demikian pula yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini pujian dari Allah. Allah ridha kepada mereka, para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula Allah taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullu wa'ada Allahul husna. tidaklah sama di antara kalian, ini para sahabat Nabi, yang berinfak, menginfakkan hartanya dan berperang di jalan Allah sebelum menaklukkan Mekah, yang mana mereka paling besar derajatnya dibandingkan mereka yang menginfakkan hartanya ikut berperang setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah. Wa kullu wa'adallahu husna, akan tapi semuanya Allah janjikan kebaikan, hanya saja singkatannya berbeda. Para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dengan yang setelah penaklukan kota Mekah, tapi semuanya wa kullu wa'adallahu husna, Allah janjikan kebaikan semuanya para sahabat Nabi. فالذي أنفق من قبل الفتح وقاتل من السابقين الأولين وعد الله الحسنى. Maka para sahabat yang menginfakkan hartanya berperang, ikut berperang sebelum Fathu Makkah, dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang paling awal masuk Islam, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Allah janjikan mereka kebaikan. Wallazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'adahumullahu al-husna. Demikian pula mereka yang menginfakkan harta dan ikut berperang setelah Fathu Makkah, masuk Islam setelah Fathu Makkah, Allah juga menjanjikan mereka kebaikan. Kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan kebaikan. Semuanya adalah para sahabat Nabi dengan singkatannya berbeda. Demikian pula firman Allah Taala, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarawhum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syath'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan yang bersamanya, ini para sahabatnya, adalah orang-orang yang keras, adalah orang-orang kafir. Saling kasih sayang di antara mereka, engkau melihat mereka rukuk dan sujud dalam rangka mengharap keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Tampak pada wajah-wajah mereka tanda-tanda dari bekas sujud. Ini cahaya dari wajah mereka. Yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam Taurat tentang ciri-ciri mereka, juga telah disebutkan dalam Injil. Jadi Allah SWT telah menyebutkan ada seorang Nabi di akhir zaman, juga para sahabat beliau telah digambarkan dalam Taurat dan Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, yang kemudian ia tumbuh besar dan tegak, kuat, lurus di atas batangnya, yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya tadi, yang membuat marah orang-orang kafir. Ini permisalan untuk sahabat. Wa aidan qaulullah tabaraka wa ta'ala fi surat al-hasr. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan harta-harta itu, harta-harta rampasan perang itu juga diberikan kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka berhijrah, yang mereka diusir dari negeri mereka, dari harta mereka, demi mengharap keutamaan dari Allah dan keriduan dari Allah, dan untuk menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Demikian pula ini orang-orang muhajirin, demikian pula orang-orang yang telah mempersiapkan negeri mereka dan juga beriman sebelum kedatangan mereka, kaum muhajirin tadi, yani orang-orang ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini orang-orang ansar mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka. Engkau tidak akan mendapati di dada-dada mereka keinginan terhadap apa yang telah diberikan kepada kaum muhajirin tadi. Bahkan mereka lebih mendahulukan dibanding diri mereka sendiri bagi orang-orang muhajirin tadi. Padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika ada saudaranya dari kalangan kaum muhajirin memerlukan sesuatu, mereka memiliki, padahal mereka juga perlu, maka diberikan kepada kaum muhajirin. Wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami juga bari juga ampunilah bagi, kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ini semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang para sahabat Nabi, terlebih khusus dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, juga selain mereka secara umum, menunjukkan keutamaan mereka, pujian dalam Al-Quran terhadap mereka. Fa'adahu sahabah min ar-rawafid wal khawarij laysu min ikhwanihim. Sehingga musuh-musuh para sahabat, yang mereka memusuhi para sahabat, menetapkan para sahabat sebagai musuh mereka dari kalangan orang-orang Rafidah, orang-orang Khawarij, ini tidak termasuk saudara-saudara mereka. Bahkan bal qulubuhum imtala'at bil ghilli wal hiqdi ala ashabi Rasulullah, bahkan hati mereka penuh dengan kedengkian dan hasad terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa athara hadzal ghil al khabith wal hiqd fi nufusihim dhaharat ala alsinatihim wa ala aqlamihim takfir as-sahabah wa dhannihim wa ta'an fihim. Bahkan kedengkian dan hasad mereka terhadap para sahabat tadi yang ada dalam jiwa-jiwa mereka ini dimunculkan baik dalam ucapan-ucapan mereka atau tulisan-tulisan mereka yang mengkafirkan para sahabat dan mencela mereka. Sehingga mereka tidak termasuk dalam ayat ini yang berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Ini terlebih khusus para sahabat Nabi. Wa akhadha Malik min qawlihi liyaghidha bihim al-kuffar Al-Imam Malik mengambil sebuah faedah pada firman Allah Ta'ala, liyaghidha bihimul kuffar, agar membuat marah orang kafir, dari surat Al-Fatih tadi. Juga firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, surat Al-Hasyr tadi. Dan orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dalam hal keimanan. Kata Imam Malik, laisa lahum nasibun fil faith. Ini bagi orang-orang yang mencela para sahabat tadi, mereka tidak mendapatkan bagian. Yakni al-fay liman ya'ti min ba'dihim yataraddi anhum wa ya'rifu manzilatahum wa yad'u bi hadza ad-du'a. Yang tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan bagian keutamaan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yang mana disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang belakangan, yang ada setelah para sahabat, yang mendoakan para sahabat dengan maghfirah. Baik. Mereka tidak termasuk dalam ayat ini. Bahkan masuk dalam ayat yang tadi. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat marah orang-orang kafir. Dikarenakan orang-orang belakangan itu memintakan, mendoakan keridhaan radhiyallahu anhum, para sahabat mengetahui kedudukan mereka, berdoa kepada Allah dengan doa ini, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Amma alladzi ya'ti yal'anuhum wa yasubbuhum wa yukaffiruhum fala yastahiqu syai'an minal fayl. Adapun orang-orang yang telah mereka, yang melaknat mereka, mencela, mengkafirkan para sahabat tadi, mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian ini. Ini keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini. Meskipun datang belakangan, tapi mendapatkan keutamaan, keutamaan mencintai para sahabat. Wa qad yadkhulu fil kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan masuk dalam kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat marah orang-orang kafir. Fala yaqtazu minhum illa kafir wal 'iyadzu billah. Tidak ada yang benci kepada para sahabat kecuali orang-orang kafir. Kan ayat tadi menjelaskan tentang para sahabat, sebelumnya tentang sahabat. Kemudian Allah mengatakan untuk membuat marah, membuat benci orang-orang kafir. Sehingga tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Baik. Dan memang demikian. Dijelaskan oleh para ulama, dan ada perincian memang terkait dengan hukum mencela sahabat Nabi. Hukum mencela sahabat Nabi bisa pada sampai tingkat kekufuran. Bisa pada sampai pada tingkat kekufuran apabila yang dicela itu adalah agamanya. Adalah agamanya. Bahwasanya sahabat ini tidak amanah, sahabat ini demikian-demikian, yang dicela adalah agamanya. Maka ini bisa sampai bertingkat kekufuran. Baik. Paling minimalnya haram hukumnya. Meskipun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Dikarenakan ini kenapa bisa sampai pada tingkat kekufuran? Karena pada hakikatnya ia mendustakan Al-Quran. Padahal Al-Quran telah memuji para sahabat Nabi. Sedemikian banyak tadi ayat Al-Quran yang dibawakan memuji mereka para sahabat Nabi. Juga dalam hadis-hadis yang nanti akan disebutkan. ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان. Kemudian kata Imam Ahmad, setelah itu Umar ibn Khattab dan Uthman. Kama warada fil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ini mana yang paling utama dari para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Ibn Umar, kunna na'udu ashab Rasulullah tabaraka wa ta'ala wa Rasulullah hayyun. Wa Rasulullah hayyun. Dulu kami memilih di antara para sahabat mana yang paling utama. Dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup. Panakul, kami mengatakan, menyimpulkan Abu Bakar, summa Umar, summa Uthman, summa Nasud. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Jadi di sini kesepakatan para sahabat untuk menetapkan man yang paling utama di antara mereka. Dalam keadaan Rasul masih hidup, artinya Rasul mengetahui perkara ini dan beliau mendiamkannya. Artinya beliau setuju. Artinya beliau setuju dengan perkara ini. Dengan bentuk takrir dari beliau. Baik. Tsumma min majmu'in nusus wal fadha'il katsira wa fadha'il katsira wal fadha'il katsira allati waradat fil hasri ala hubbihim radhiyallahu anhum. Waman waqa'al khilafah. Kemudian berdasarkan nas-nas juga keutamaan yang sangat banyak yang telah disebutkan terkait dengan anjuran untuk mencintai mereka, juga dalam hal urutan mereka dalam khilafah, kekhalifahan. Fadlu Abu Bakrin ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Maka dalam masalah khilafah mereka para sahabat menetapkan bahwasanya yang paling utama, yang paling berhak adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Wa kana fihi khilaf bain ahli sunnah fi ma sabaqa ayyuhuma afdal Ali am Uthman. Dulu terjadi khilaf di antara ahlu sunnah tentang mana yang lebih utama, Ali atau Uthman. Ini berbeda dengan sebelumnya. Dengan sebelumnya masalah khilafah, ahlu sunnah sepakat kalau yang paling berhak terhadap khilafah yang pertama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Adapun dalam masalah keutamaan, kalau Abu Bakar, Umar sepakat mereka. Yang paling utama Abu Bakar dan Uthman. Masalah keutamaan antara Ali dan Uthman ini sempat terjadi khilaf di antara Ahlussunnah dulu. ثم انتهى هذا الخلاف. Kemudian selesai, berakhir perbedaan ini. Wajtama'a ahlus sunnah ba'da zalika ala hadha tartib. Kemudian ahlus sunnah sepakat dengan urutan sebagai berikut. Bahwasanya afdalun nas, manusia yang paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sehingga sama sebagaimana urutan khilafah. Meskipun di awal sempat khilaf antara Utsman dengan Ali, karena memang dua sahabat ini memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Keutamaan-keutamaan sendiri-sendiri. Tsummal asyrah al-basyaruna bil jannah. Baru kemudian setelah empat tadi, para sahabat yang paling utama adalah 10 sahabat Nabi yang mereka telah diberi kabar gembira sebagai ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah, telah dipastikan sebagai ahlul jannah 10 sahabat Nabi. 10 ini empatnya termasuk tadi. Dari 10 ini sudah termasuk tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisa 6 berarti. Sisa 6. Wahum, mereka adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufail, wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Mereka adalah Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Haulai yukmiluna al-asyarah. Mereka ini melengkapi 10 ditambah ini 6 ditambah sebelumnya 4. Lengkap 10 orang sahabat. Humul ladzina syahida lahum Rasulullah bil jannah. Mereka ini 10 orang sahabat ini adalah 10 orang yang Rasulullah SAW persaksikan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Sudah semasa hidupnya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah 10 orang sahabat ini, meskipun tidak terbatas pada nama ini. Ada sahabat-sahabat lain yang juga diberi kabar gembira dengan surga sebagai ahlul jannah. Hanya saja yang dikumpulkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyebutkan para sahabat sebagai ahlul jannah dikumpulkan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, dan seterusnya. Ini adalah 10 orang ini. Dan tidak terbatas pada 10 orang ini. Hanya saja 10 orang ini yang disebutkan dalam satu hadis. Baik. Fanashhadu lihaulai bil jannah. Maka kita pun juga mempersiapkan bahwasanya mereka adalah ahlul jannah. Lihat bagaimana lancangnya Syiah Rafidhah mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir sebagai ahlul nar. Begitu lancang. Padahal Rasulullah SAW telah menetapkan orang-orang ini sebagai ahlul jannah. Sedangkan yang tadi yang mengatakan baik, ini belum jelas keadaannya. Bahkan apabila demikian amalannya, sangat dikhawatirkan akan menjadi ahlun nar. Wal'ayyubillah. Na'tarifu lahum bifadlihim. Kita mengakui keutamaan mereka. Tsumma na'tarifu bifadli baqis sahabah. Dan juga kita mengakui keutamaan sahabat yang lain. Lianna Allah wa'adahum jami'an bil husna. Dikarenakan Allah telah menjanjikan mereka semua dengan kebaikan, al husna, jannah, surga. Fahum insya Allah fa insya'a fil jannah jami'an, maka mereka semua insya'Allah ada di surga seluruh para sahabat. Wa nasara Rasulullah 'ala ahli al-Badr. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaskan, menyebutkan dalam hadis tentang ahli Badar, para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Wa qala la'alla Allah ittala'a 'ala ahli al-Badr, 'ala ahli Badr. Fa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah berkata kepada ahli Badar, silakan kalian berbuat apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Wa ma'na hadza annahum ma yadkhulu jahannam bihadzihi al-maghfirah. Maknanya hadis ini bahwa mereka ahlu Badar tidak akan masuk neraka dengan sebab maghfirah tadi. Allah telah ampuni dosa-dosa mereka. Kalau tidak masuk neraka, ya jelas tempatnya adalah surga. Wa kadzalika la yadkhulu ahadun nar mimman bay'a tahta asy-syajarah. Demikian pula tidak akan masuk ke dalam neraka bagi siapa yang telah membaiat nabi di bawah pohon. La yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta asy-syajarah. Tidak ada yang masuk neraka seorang pun yang ia membaiat nabi di bawah pohon, yakni Ahlul Hudaybiyah. Ini ketika peristiwa Hudaybiyah. Wa nahnu nurattibuhum, sehingga kita mengurutkan mereka, mentartib. Afdalu as-sahabah awalan al-arba'ah. Sahabat Nabi yang paling utama, yang pertama adalah al-arba'ah, empat sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tsumma baqiyatul asyarah, kemudian yang sisanya dari 10 orang yang dijanjikan dengan surga, dipastikan sebagai ahlu jannah. Zubair, kemudian Sa'ad, kemudian Abu Ubaidah, Sa'id, Talha, dan yang terakhir Abdurrahman. Tsumma ahlu bai'atil Aqabah, kemudian sahabat yang mengikuti bai'at Aqabah. Tsumma ahlu Badar, kemudian yang ikut perang Badar. Tsumma ahlu bai'at Ridwan, yang ikut bai'at Ridwan. Tsumma baqiyatus sahabah ridwanullah alaihim, kemudian sahabat yang lain, baru sahabat yang lain. Ridwanullah alaihim, semoga Allah meridai mereka semuanya. Ini urutannya. Sahabat yang empat tadi, kemudian yang 10, kemudian yang ikut bai'ah Aqabah, kemudian yang ikut perang Badar, ikut kemudian setelahnya ikut bai'ah Ridwan, kemudian baru para sahabat yang lain. Wa yatafawatuna fil fadli kama sayadzkuruhum al-imam rahimahullah. Dan mereka semua ini bertingkat-tingkat dalam keutamaannya, tidak sama, ada tingkatannya. Dari yang paling tinggi tadi Abu Bakar sampai yang paling rendah tingkatnya di antara mereka, sebagaimana yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Adapun setelahnya masih penjelasannya, insyaallah satu kali pertemuan lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.